Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أخوات أعزكم الله. الحمد لله malam ini, malam Jumat ini kita masih diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 122 tentang qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Firman Allah ta'ala kaitannya dengan pembahasan dari lafaz ini di surat Asy-Syura ayat 11 ayat 12. Pertanyaannya, Masron, Asy-Syura surat keberapa? 22. Surat 42. Pak Bangu, lupa. Padua. Pak Kun. Waduh. Pak Utama. Dua nak. Iya mas. Mas Aga. Padua. 2642 sing bener sing di Pak Buam tenane. Beda kok, berbeda-beda, ada ikhtilaf po. Ayo, ada Asy-Syura dan ada Asy-Syu'ara. Itulah masalah, naik ke susu langsung sebut. Itulah perselisihan pendapat ya, seperti itu mas. Maka yang rajihnya apa? Surat keberapa? 42. Ayo. Asy-Syu'ara dan Asy-Syura itu bedo ya. Nah, Allah Azza Jalla menyebutkan di sini yabsutu rizqa. Yabsutu dari basata. Yabsutu menghamparkan rezeki liman yasha. Membentangkan rezeki liman yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru. Setelah dikehendaki ditakdirkan. Innahu sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim. Terhadap segala sesuatu itu Allah Maha mengetahui. Kita sudah mempelajari tentang perbedaan al-alim dan al-khabir. Apa itu perbedaannya antara al-alim dan al-khabir? Mas Nur. Apa bedanya nama Allah Azza Jal? Arti dari nama Allah Azza Jal Al-Alim Al-Khabir. Wah, itu pengikut gue kan, waktu ini apa mas? Ayo, Al-Khabir. Semuanya pada dungkul, tanda khusyuk. Yud apa yud? Kok yuk penangan deh yo? Yudius mumpet loh aja. Ada? Masya Allah, Allah mubarik wa zawajakallahu bikran salihah, insya Allah. Ahsan Bapak Dedi, silahkan maju ke depan, Anda layak mendapatkan kursi depan. Ayo, jawabannya Mas Dedi top, Allah mubarik. Itu Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah Azza wa Jalla itu meliputi segala sesuatu. Allahul Alim. Sedangkan Al-Khabir, Allah mengetahui segala sesuatu termasuk yang paling dalam yang tersembunyi pada makhluknya. Itu Al-Khabir. Al-Alim mengetahui, ya, Allah mengetahui segala sesuatu secara universal. Sedangkan Al-Khabir, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada hambanya, bahkan termasuk apa yang tersembunyi yang ada pada hambanya, ada dalam batin hambanya. Silakan mas, maju ke depan mas. Nanti saya takut Anda cuma melihat telinga saya. Nanti ketika nyatet tulisan, telinganya Ustadz enggak kelihatan. Lomba dari Aranasan. Namanya siapa mas? Mas Subianto. Belakangnya mas? Mas Widodo. Lomba. Jenengan itu Widodo yang kedua. Widodo yang kedua. Hah? Enggak. Beliau bukan Dianto. Subianto. Yang mana? Ini Dianto. Ini Subianto. Ini Pak. Jangan membuat saya bingung, Pak. Dianto dengan Subianto, Dianto dengan sama. Ya beda. Karena yang jelas di sini ada Agus 1, Agus 2. Yang Agus 3-nya enggak tahu. Enggak, ini Agus 2. Mas Eko jangan ikut-ikutan membingungkan. Ya. Ya, Allah barik. Mas Sugianto, dari mana Mas Sugianto? Hah? Treko itu mana? Oh, Blabak. Insyaallah. Kalau Mas Widodo sama, Treko juga. Oh, masya Allah. Kok jenengan treko-treko tidak beriki mas? Allahumma barik. Ahlan wa sahlan. Nah, kita kembali. Nah, di sini Syekh rahimahullah mengatakan yabsutu, menghamparkan, membentangkan, ay yuwassi'u, memperluas, meluaskan, wa yakdiru yudayyiqu. Artinya apa? Di sini Allah menghamparkan dan juga Allah menyempitkan. Maksudnya apa di sini? Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Ini surat At-Talaq ayat 7. Surat At-Talaq. Surat keberapa? Mas Ihsan. 65. Yang benar. Pak Sis. Nah. Kehalusan dalam menjawab menandakan sesuatu. Allah barik. Pak Sis, kenal enggak sampai kanan antum? Hah? Orang Secang dia itu. Ya. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man qudira 'alaihi," barang siapa yang telah Allah takdirkan, ditakdirkan baginya rezekinya, artinya telah disempitkan. Disempitkan itu artinya sudah ada spesialisasi. Bahwasanya rezekinya itu dalam bagian ini. Dia tidak akan mendapatkan rezeki di tempat lainnya. Maksudnya seperti itu. Falyunfik mimma atahullah. Maka hendaklah dia berinfak dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Makanya di sini kaitannya, ketika antum itu diberi oleh Allah Azza wa Jalla ilmu dan antum itu bakhil untuk memberikan kepada saudara-saudara antum, maka itulah tanda kenapa ilmu itu stagnan. Ilmu itu tidak berkembang. Karena antum tidak ajarkan. Paham saya di sini? Ilmu antum sudah berlama-lama, sudah bertahun-tahun antum mempelajari, mengaji. Dari satu kajian ke satu yang kajian yang lain, dari kitab satu ke kitab yang lainnya. Tapi tidak kunjung memberikan tambahan yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan. Sebabnya kenapa? Dicari sebabnya. Sebabnya adalah karena tidak ada zakatul ilm. Tidak ada zakatul ilm. Tidak disampaikan kepada orang lain. Karena sesungguhnya ketika antum menyampaikan kepada orang lain, itu pada hakikatnya ilmu itu diulang-ulang lagi. Sehingga apa? Bisa memberikan kebarokahan. Sehingga Allah membentangkan, meluaskan rezeki berupa pengetahuan yang lainnya. Ya. Makanya disebutkan warizku bima'nal ata'i. Rezeki, rezeki, ya, itu maknanya adalah atau pemberian. Pemberian. Wal atau nau'ani. Dan pemberian itu ada dua macam. Suf, antum lihat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang jins dan nau. Makanya kalau antum itu ya rame sendiri ketika kajian, antum mengatakan kepada teman antum apa? Ya akhi, la nau'nau. Jangan macam-macam. Karena nau itu artinya macam. La nau'nau. Ya. Ahwat juga sama. Apa itu kalau ahwat? La nau'nau'i. Ya ini just. Ya apa? Intermeso, karena ya memang harus ada sedikit. Nah di sini disebutkan tentang atau pemberian itu ada dua macam. Atau yakumu bihil badan, pemberian yang di situ ya yakumu bihil badan yang bisa dilakukan oleh badan. Wa atau takumu bihil ruh, dan pemberian yang bisa dilakukan oleh ruh. Artinya tidak terlihat. Sebagaimana apa? Ketika ruh ya. Siapa yang tahu ruh? Siapa yang tahu ruh? Tidak ada yang tahu ruh. Tapi maksud ana di sini bertanya kepada antum tentang ruh di sini. Ya. Ini adalah kaitannya yang bukan kaitannya dengan aktivitas badan. Contohnya, Pak, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah idza i'tarafa i'talafa wa idza ikhtalafa wa idza tanakara ikhtalafa idza ta'arafa i'talafa idza tanakara ikhtalafa. Ruh ini adalah seperti ya junud mujannada, junudun mujannada, junud tentara, mujannada yang berkelompok-kelompok, junudun mujannada. Ruh-ruh itu seperti tentara yang berkelompok-kelompok. Kalau saling kenal dia akan bersatu, tapi kalau tidak kenal satu sama lain itu akan berpecah. Sebagaimana sekarang antum, antum terbiasa dengan izin Allah Azza wa Jal, dari siang, pagi, malam antum kumpul dengan orang-orang yang soleh dan berusaha menjadi orang soleh. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang soleh. Kemudian antum dipaksa untuk ketemu, kumpul-kumpul dengan orang-orang yang sukanya judi, mabuk, ataupun melakukan maksiatan yang lain. Kira-kira antum bisa nyambung atau tidak? Susah. Susah. Sangat susah sekali. Dan itu kuncinya apa? Allah Azza wa Jalla itu memudahkan setiap orang mempunyai rezeki masing-masing. Sebagaimana di sini. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in 'alim. Allah itu membentangkan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kemudian menyempitkan. Menyempitkan artinya di sini adalah Allah Azza wa Jalla menjadikan beberapa sebab rezeki baginya dan tidak menyebabkan apa, tidak memberikan sebab-sebab yang lain untuk dia untuk mendapatkan rezeki. Paham sampai sini? Contohnya apa? Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki berupa apa? Tiga hal yang asasi. Tiga hal yang asasi. Apa? Idza mata bani Adam inqata'a amalu ila min salas. Apabila orang itu mati, terputus darinya tiga perkara. Kecuali tiga perkara. Jadi yang akan senantiasa mengalir padanya walaupun dia sudah meninggal, tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah itu bukan yang seperti itu, Mas ya. Yang di kota itu ya. Yang ada, bahkan ada tulisannya infak jariah, sedekah jariah dan yang lain tidak. Jariah itu artinya mengalir. Dan mengalirnya itu apa? Ketika antum sudah tidak ada, Mas. Baik antum ada dan setelah tidak ada, itu masih membawa apa? Membawa pahala buat antum. Itu namanya apa? Sedekah jariah. Sehingga apa? Kaitannya bukan hal yang sepele. Bukan yang 2000-2000 aja. Tapi di situ kaitannya dengan apa saja yang manfaat. Baik antum itu masih ada maupun sudah meninggal. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafabi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat di sini ilmu syar'i. Ini mutlaknya seperti itu. Walaupun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabul ilm bahwasanya ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umum itu juga dikategorikan sebagai ilmu nafi. Walaysa ala itlaqihi. Namun itu bukan mutlaknya. Mutlaknya itu adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Nah, dan juga di sini tadi yang ketiga adalah al-waladu soleh yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan badannya. Antum lihat di sini, tidak setiap orang Allah berikan tiga sekaligus. Ada yang cuma dua, ada yang satu bagian, ada yang tiga-tiganya ada. Dan itu adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Keadilan apa? Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya adalah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Yang terkadang menurut manusia itu bisa menjadi baik, menjadi buruk. Ada yang Allah berikan kemudahan berupa ilmu. Sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah, Imam Nawawi rahimahullah, ilmunya apa? Wafir. Ilmunya banyak banget. Masya Allah. Tapi apakah dia itu mendapatkan keturunan? Tidak. Karena tidak nikah. Tidak sempat nikah. Sibuk dengan ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Diberikan ilmu, diberikan sedekah, diberikan anak yang soleh. Nah, ini yang ketiga ini kaitannya. Bagaimana Allah Azza wa Jal menjadikan di sini sebutkan apa? Atok yakumu bil badan. Pemberian yang kaitannya bisa dirasakan oleh badan. Ada juga yang bisa dirasakan secara ruh. Bisa dilakukan dengan ruh, bisa dilakukan dengan badan. Fal awal, contohnya pemberian yang pertama yang bisa dilakukan dengan badan itu adalah kal akal, makan, wasyurbi, dan minum, wal libas, baju, wasakan, sakan apa? Rumah, tempat tinggal. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisalnya? Semisalnya misalnya apa? Antum dapat kendaraan. Itu juga apa? Tentang apa? Tentang atok. Ya. Atok yang di situ berkaitan dengan badan. Wasani kal ilmu wal iman. Nah, atok pemberian yang kaitannya dengan ruh. Kaitannya dengan ruh itu apa? Itu adalah ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Sebagaimana antum lihat, ini contoh saja, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan saudara-saudara kita yang seperti ini masih seperti ini diberikan hidayah. Ada kemarin, sekarang hari ini, dan kemarinnya lagi, semenjak hari Senin kemarin sampai Kamis tadi, itu kita ngadain alhamdulillah daurah murojaah Quran bagi anak yang ketiga. Ya, maksudnya 3 tahun ini. Dan Allah Azza wa Jalla itu menjadikan ada wali-wali santrinya yang masih merokok. Nunggu di luar sambil kebal-kebul. Subhanallah. Tapi dilihat itu dari semuanya, kita tidak membicarakan tentang kebulnya atau orangnya. Makanya tadi di awal apa? Kita katakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara kita seperti itu diberikan hidayah. Tapi masalahnya adalah di sini, antum lihat kronologisnya, bagaimana orang-orang seperti itu masih terpanggil dan menginginkan. Menginginkan anak-anaknya apa? Agar bisa mendapatkan kebaikan ilmu. Itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang datang dari Temanggung. Bukan hanya satu orang ya. Yang Anda lihat ada 4 orang dari Temanggung. Ajib. Ya. Itu buat Anda sangat-sangat Anda berusaha untuk melihat apa yang menjadi fenomena itu dari sudut pandang yang lain. Artinya di sini bagaimana Allah itu mencintai orang-orang yang merokok itu, jalan hidayahnya bisa jadi dari anaknya. Dari siapa? Dari anaknya. Dari kesolehan anak-anaknya. Sehingga bisa jadi dengan kesolehan anak-anaknya itu, semoga Allah Azza wa Jalla nanti akan menyebabkan orang tuanya itu menjadi dapatkan hidayah. Karena asalnya bapak ibunya itu baik, tapi tidak ada yang ngarahin. Paham enggak? Mereka berusaha, ya, berusaha untuk, ya, menjadikan anak-anaknya itu faham agama. Entah bagaimana caranya. Tapi mereka pun tidak bisa berlepas diri dari kondisi yang melilit setiap harinya, interaksinya mereka terhadap lingkungan-lingkungan yang kurang bagus untuk dirinya mereka sendiri, tidak bisa berlepas diri. Mereka masih senang melakukan maksiat, masih melakukan gemar ini gemar itu yang ini kontraproduktif. Sama halnya ya ana, kalau ini tidak terjadi di masjid ini. Kejadiannya adalah ketika ana mau pulang ke GMP. Ya. Ana berpapasan dengan ibu-ibu boncengin anaknya, cadarnya panjang. Ibunya pakai celana. Enggak pakai jilbab. Ana saat itu subhanallah, bagaimana Allah itu menjadikan ibu atau bahkan wanita yang seperti itu, keinginannya apa? Seolah-olah mengatakan, aku wis kokean dosa. Jangan sampai anak saya ikut-ikutan dosa saya. Ini subhanallah. Ini ajib. Ajibnya apa? Bagaimana Allah itu memberikan hidayah meskipun dia melakukan maksiat. Sehingga anak katakan hidayah itu begitu mahal. Dia tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan apapun. Ketika antum mendapatkan rezeki yang sesungguhnya, hidayah tersebut, jangan pernah disia-siakan. Makanya Allah Azza wa Jalla apa? Mengajarkan kita untuk berdoa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini di surat Al-Imran. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau cabut dari hati-hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah hati itu diberikan hidayah. Wahab lana, dan anugerahilah kepada kami. Min ladunka, dari apa yang ada di sisimu. Apa? Dari rahmat. Innaka antal wahab, engkau adalah Zat yang maha pemberi anugerah. Di situ menjelaskan apa? Orang itu tidak bisa mengatasnamakan dirinya mendapatkan hidayah kecuali dia senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar hidayah itu istiqomah padanya. Sekarang semangat, besok kendor, semangat lagi, kendor lagi, terus itu. Enggak ada yang bisa menjamin antum tetap semangat lagi. Besok hujan Ustaz, afwan enggak, besok kajian. Besoknya lagi, afwan hujan Ustaz, terus. Ternyata apa yang terjadi? Alasan satu akan menjuruskan pada alasan yang berikutnya. Al-hasanatu ukhtul hasanah, was-sayyi'at ukhtus sayyi'at. Satu kebaikan itu bisa mengantarkan kepada banyak kebaikan lainnya. Begitu juga satu kejelekan itu bisa mengantarkan pada kejelekan yang lainnya. Allahu Akbar. Nasallahu alaihi wasallam. Ada pada diri kita kejelekan. Tapi ketika kejelekan-kejelekan itu kita temukan, kita bertemu dengan orang-orang yang di situ berusaha menjadi baik, bisa jadi kejelekan itu akan bisa terhimpit dengan sendirinya. Sehingga kejelekan itu akan bisa dikekang, bahkan dihapuskan dengan membiasakan diri berkumpul dengan orang-orang yang berusaha menjadi soleh. Nah, maka yang disebutkan ini tentang apa? Atok, ya, atok pemberian yang kaitannya dengan ruh, seperti ilmu dan iman. Wahada a'adamu minnatan minal awal. Ini adalah pemberian yang jauh lebih besar daripada yang pertama. Yang pertama apa? Jasad. Antum bisa makan, bisa minum, bisa pakai baju, Dan itu semua terkadang membuat antum lebih gampang marah ketika terluput dari antum dibandingkan dengan nikmat yang berupa ruh. Wantan, Allah mabarik. Kau melek mana ya? Setelah dino aku melek. Yang merah, yang merah. Sedikit. Ya, saya kelihat. Nah, lian al-awwala yumkinu an ya'isha. وَإِذَا مَاتَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِهِ لَكِنْ ثَانِي إِذَا مَاتَ فَإِنَّهُ يَمُوتُ عَلَى خَيْرٍ لِأَنَّ عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ مَا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ. Di sini kenapa alasannya yang pertama ini lebih baik, yang pertama ini tidak lebih baik daripada yang kedua. Maksudnya yang kedua tentang pemberian yang kaitannya dengan ruh itu jauh lebih tinggi, lebih baik daripada pemberian yang kaitannya dengan apa? Jasmani. Anak katakan tadi, antum bisa makan, bisa minum, bisa pakai baju gaya, modis, style, mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau ada yang terlewat dari itu semuanya, antum marah, antum merasa sedih, gundah gulana dan seterusnya. Dibandingkan ketika terlewat dari apa saja yang merupakan pemberian dari ruh. Kita gak ngerti ilmu, biasa aja, saya memang bodoh kok, bisa ketawa. Sedangkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi apa? Wabki ala khati'atik, nangislah karena kesalahanmu. Tapi antum lihat sekarang, kesalahan menjadi modal untuk ngelawak. Kesalahan modal untuk memulai pembicaraan. Kesalahan menjadi modal untuk mendekatkan istri dan suami dengan mujamalah, dengan basa-basi. Maksudnya apa Ustaz? Begitu banyak cerita dari seorang suami kepada istrinya tentang apa saja yang dialami hari itu, ya. Namun pada dasarnya didasari dengan cerita, dan itu banyak juga yang masuk pada ghibah. Nasallallahu maafin. Ini sering terjadi, membangun komunikasi dengan ghibah. Ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu apa? Di sini nikmat yang kedua ini, nikmat ruh, itu jauh lebih utama daripada nikmat jasmani. Karena apa? Alasannya, idza mata, apabila dia mati. Ya. Kalau yang pertama, li'annal awwal yumkin an ya'isa. Karena yang pertama itu memungkinkan orang itu untuk tetap hidup. Alhamdulillah. Ya. Wa idza mata, kalau dia mati, fallahu a'lamu bihali, maka Allah itu lebih mengetahui tentang kondisinya. Lakin tsani, yang kedua tentang apa? Ya, pemberian yang kaitannya dengan ruh, idza mata, apabila dia mati, fa innahu yamutu ala khairin, maka dia pasti mati dalam kebaikan. Kalau yang tadi, Allah yang mengetahui kondisinya. Orang tidak bisa memastikan. Ada orang yang sukanya makan, sukanya minum, bisa beli baju ini, beli baju itu, mati. Belum tentu kondisinya kita tahu ini atas kebaikan atau keburukan. Tapi kalau orang ketika dia itu banyak ilmu, banyak iman, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sampai akhir kehidupan dia, maka kita katakan apa? Ini orang Masya Allah, orang baik. Kita bisa memastikannya. Karena apa? Kondisinya kaitannya dengan apa? Firuh, pemberian yang kaitannya dengan apa? Ruh. Ya. Li'anna 'indahu minal ilmi wal iman, karena di sisinya dia, dia punya ilmu dan iman. Ma yarfa'ullahu bihi, apa yang Allah mengangkat dirinya dengan hal tersebut. Paham sampai di sini? Ya, semoga Allah Azza wa Jal itu memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekarang mas'alatun. Masalah, mas. Ya. Mas'alatun itu masalah. Ya. Masalah. Kan beda. Ini mas'alatun khobar. Tapi kalau sambil gini, masalah, mas. Nah, itu beda lagi ya. Masalah baru. Nah, itu lagi. Lebih trendy. Ya, Allah mubarik. Idza iktasaba al-insanu malan haraman fa hal naqulu inna hadha al-mala rizqun am anna rizquhu halalun atau di sini am anna rizquhu al-halalu. Ini masalah, permasalahan. Idza iktasaba al-insanu, apabila seorang itu ya mencari rezeki haraman, dia itu mendapatkan rezeki yang haram. Fahal naqulu, apakah kita katakan inna hadzal mala rizqun, sesungguhnya ya Zakir Pak Panggung sudah memberikan reminder sebentar lagi adzan ya. Innal hadzal mala rizqun, apakah kita katakan sesungguhnya harta ini adalah rezeki? Am anna rizqa huwal halal, atau sesungguhnya rezeki ini adalah harta yang halal? Paham enggak maksudnya? Contohnya konkretnya, ada orang yang kerjanya apa? Di pabrik rokok. Pabrik rokok, Mas. Atau pabrik miras wis lah. Sing luwih payah meneh. Lalu orang mengatakan itu rezeki lu, jangan keluar dari sana, itu rezekimu di situ. Udah sabar aja, rezekimu di situ. Ya, paham? Al jawabnya adalah amma rizqul mutlaqu fal halal, wa amma rizqul ladhi bihi qiwamul badani wa yashmalu al halal wal haram. Nah, jawabnya adalah kalau rezeki secara mutlak, rezeki secara mutlak itu maksudnya secara umum, tidak ada kaitannya dengan apa datangnya dari mana. Antum tahu-tahu dapat nyok 1 miliar buat bangun ma'ahat misalnya mas, ana buat pengimpi, wah ana yang cuma misalin loh. Ya, Ustaz jangan baper gitu dong, ana nggak baper. Ya, cuman memang 1 miliar itu sekarang seolah-olah harganya berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Sekarang yo oke, cuman yo ora pate oke. Ayo. Nolnya kita itu semakin banyak. Umur makin banyak, ya. Nolnya juga makin banyak. Artinya apa? Ketidaktahuan kita terhadap agama makin banyak. Ternyata yang dikejar itu semakin banyak. Apakah nyanda atau tidak, gitu kan? Nah, ini cocok kologi ya, nggak usah dibahas. Nah, di sini kaitannya, ya, ar-rizqul mutlaq fal halal, rizki yang mutlak, rizki secara umum itu halal. Amma rizqul ladhi bihi qiwamul badan fayashmalul halal war haram. Tapi rezeki yang kaitannya dengan bagaimana badan itu bisa melangsungkan sehatnya dia, tegaknya dia, maka ini meliputi halal dan haram. Artinya apa? Apa yang antum makan, apa yang antum minum, apa yang antum kenakan, itu semuanya kaitannya dengan halal dan haram. Paham sampai sini? Tapi rezeki secara umum itu halal. Contohnya antum mendapatkan rezeki berupa ilmu, halal. Antum mendapatkan rezeki berupa uang dari pekerjaan antum. Ini pekerjaannya, tidak mengatakan apa pekerjaan apa. Kita belum mendetilkan. Karena makanya disebutkan di sini apa? Ar-rizqul mutlaq, rezeki yang secara mutlak, secara umum, global. Maka itu halal. Bagaimana halalnya kopi ini di kajian ini, halal. Ya. Mas Ron. Allah barik. Panggilan Mas Ron. Tatit-tatit. Ya. Di sini jelaskan wa qawluhu liman yasha laysat mujaradan masyiatin annallaha yabsutu wa yaqdir bal hiya masyiatun maqrunatun bihikmatin kama qala Allah ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah innallaha kana 'aliman hakima. فوصف نفسه بالعلم والحكمة بعد قوله wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Fadalla dhalika ala anna Allah la yasha'u shay'an illa wa huwa mabniyun 'ala al-'ilmi wal hikmah. Wa huwa kadhalika fa huwa jalla wa ala yasha'u al-ashya'a la ahada yarudduhu. Lakin masyiatuhu tabi'atun li hikmatihi. Fa man iqtada hikmatullahi ta'ala an yabsuta lahu rizqa basatahu wa man iqtadat hikmatuhu an yudayyiqa ala rizqihi dayyaqa alayhi wa lihada khatam al-ayat bil-ilmi faqala ta'ala innahu bikulli shay'in alim. Ini termasuk keajaiban paragraf yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yaitu lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ini bukan kaitannya dengan kehendak Allah memberikan, ya, menghantarkan rezeki kepada yang Allah takdirkan. Bal hiya masyiatun makrunatun bihikmatin. Namun di sini adalah kehendak Allah Azza wa Jal yang disertai dengan hikmah. Hikmah itu apa toh? Hikmah itu apa? Pak Kasong? Hikmah itu manfaat tentang banyak hal. Hikmah itu adalah an tada'a syai' fi makanihi al-munasib, meletakkan sesuatu itu pada tempat yang pas. Pasnya kajian antum nyatet. Pasnya kajian antum menguatkan kekuatan, mengangkat idem. Ya, itemnya diangkat, Mas. Jangan sampai kemudian meredup. Nah, ini contoh saja. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa yasha Allah. Dan apa saja yang, ya, mereka kehendaki itu tidak akan terjadi illa yasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Inna Allah kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Fawasafa nafsahu bil ilmi wal hikmah. Maka Allah memberikan sifat kepada dirinya dengan ilmu dan hikmah, dengan maha pengetahuannya dan maha bijaksananya. Ba'da qawlihi, sebagaimana setelah firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Nah, fadalla dhalika ala anna Allah la yasha'u shay'an illa wa huwa mabniun 'ala al-'ilmi wal hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak menghendaki sesuatu kecuali pasti itu didasari dengan ilmu dan hikmah. Contohnya apa? Antum ada yang tahun ini diberikan kemudahan untuk nikah. Nikah nih. Tapi ada juga yang sudah berulang kali kejar tayang terus enggak dapat-dapat. Dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkannya mendapatkan pasangan yang salehah, yang serba hahaha. Ayo. Namun di sini kaitannya dengan apa yang Allah ketahui tentang dirinya dan hikmah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya juga. Apakah dengan Allah Azza Wajalla? Ahwat. Baru ngomongin tentang ini sedang ribut sendiri. Allahumma musta'an. Iya. Nah. Jadi apa yang Allah kehendaki itu pasti disertai dengan hikmah dan ilmu. Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Allah mengetahui kondisi situasi yang terbaik bagi hambanya. Kalau Allah mudahkan sekarang, pasti terjadi. Tapi kalau enggak, bisa jadi, oh fulan belum selesai tuh target hafalan, oh fulan belum selesai tuh memperbaiki kesabaran, memperbaiki apa yang menjadi kekurangan hidupnya. Ini bukan materi ya, materi semua orang Allah akan mudahkan. Kalau antum itu menunda pernikahan dengan sebab materi, salah besar. Karena Allah lah yang akan mencukupi. Setelah nikah antum tidak ada. Orang setelah nikah itu jatuh bangkrut, jadi miskin, enggak ada. Pasti Allah kayakan. Yughniyallahu. Allah akan berikan kaya setelah nikah. Ya. Lanjutnya lagi. Fadalla dzalika ala anna Allah la yasha'u syai'an illa wa huwa mabniun 'ala al-'ilmi wal hikmah. Wa huwa kadzalika huwa jalla wa 'ala yasha'u al-asya' la hada yurdu. Kalau Allah sudah menetapkan, Allah menetapkan sesuatu, tidak ada seorang pun yang bisa menentangnya. Lakin masyiatuhu tabi'atun li hikmah. Tapi kehendak Allah Azza wa Jalla itu menyertai dengan hikmah. Allah mengetahui kapan hambanya ini doanya dikabulkan. Dan Allah pun mengetahui kapan doa ini dipending menjadi apa? Tambahan amalan ibadah baginya. Faman iktadat hikmatullah ta'ala an yabsuta lahu rizqa basatahu. Yang Allah mudahkan rezekinya dibentangkan, maka Allah akan bentangkan. Dan bagi siapa yang Allah sempitkan hikmahnya, maka Allah akan sempitkan rezekinya. Maka di sini ayat ini ditutup dengan ilmu. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu